بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. إخواني في الله أعزني الله وإياكم، أخير pembahasan kita dari hadis Irbad bin Sariyah adalah kalimat wa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang di antara kalian Allah berikan usia panjang, fa sayara ikhtilafan katsira, maka dia akan menyaksikan terjadinya perselisihan yang banyak sekali. Terjadinya perselisihan itu satu kemestian yang akan terjadi dan akan kita saksikan ketika Allah berikan usia panjang kepada kita. Sehingga apa yang Syekh simpulkan bahwa man ya'is minkum tidak hanya kepada para sahabat radhiyallahu anhum saja, tapi termasuk orang-orang yang ada di zaman kita atau yang akan datang. Perkaranya ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, ketika kita melihat ikhtilafan katsira, perselisihan yang banyak di hadapan kita, lalu apa yang bisa kita lakukan? Petunjuk apa dari Rasul alaihi salatu wassalam kepada kita? Maka kalimat berikutnya, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin abdu alaiha bin nawajid. Farasul sallallahu alaihi wasallam amara indama nara hadzal ikhtilaf an nuzim sunanuhu. Maka panduan dari Rasul alaihi salatu wasallam kepada kita semua, ketika kita melihat terjadinya perselisihan yang sangat banyak itu, adalah kita diperintahkan untuk mengilzamkan diri kita, mewajibkan diri kita, menetapkan diri kita terus-menerus ada padanya di atas sunnah-sunnahnya. Maka fa qauluhu alaikum bisunnati, hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku, alaikum bisunnati, yakni ilzamuha. Artinya makna alaikum bisunnati adalah ilzamuha, wajib atas kalian di atas itu. Atau thabata wadama, tetap terus berpegang teguh di atas sunnahnya. Syekh rahimahullah ta'ala mengatakan wa kalimah alaikum yakul ulaman nahu innaha jar majrur tahul ila fi'il amr, tahawwal ila fi'il amr. Kalimat alaikum, kata alunahwi, adalah itu jar majrur. Nah, kalau jar majrur merubah kepada makna fi'il amr, yakni ilzamu sunnati. Makna alaikum bisunnati artinya ilzamu sunnati, wajib atas kalian untuk berpegang teguh dan terus ada di atas itu, di atas sunnah-sunnahku. Wa sunnatuhu alaihi salatu wassalam, sunnahnya Rasul itu apa? Hiya tariqatuhu alati yamshi alaiha akidatan wa hulukan wa amalan wa ibadatan wa ghairi dzalik. Yang namanya sunnah adalah jalan yang Rasul ada padanya, baik dari sisi akidah atau akhlaknya atau amalan-amalannya atau ibadah-ibadah atau yang lainnya yang dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, itulah sunnah Rasul alaihi salatu wasalam. Atas ini semua yang diajarkan dan dilakukan oleh Rasul, yang dicontohkan oleh Rasul, nalzam sunnatuhu, kita harus mengilzamkan sunnah itu. Wa naj'al tahakum ilaiha, dan kita jadikan berhukum, ya berhukum dengan sunnahnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim kharajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 65, fala wa rabbika la yu'minun, sungguh demi Tuhanmu mereka tidaklah tergolong orang-orang yang beriman, hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sampai mereka berhukum atas perselisihan terjadi di antara mereka, tsumma la yajidu fi anfusihim kharajan mimma qadaita, kemudian setelah engkau menghukuminya atas mereka, la yajidu fi anfusihim kharajan, tidak terjadi di dalam dirinya haraj, tidak terima, merasa ada keinginan menolak, tidak ada itu atas apa yang engkau telah putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka menerima atas keputusan itu dengan rela hati. Maka dalam ayat ini, orang yang beriman adalah orang yang berhukum kepada Rasul alaihi salatu wassalam atas perselisihan, atas perkara-perkara yang terjadi pada dirinya. Dia mencari hukum apa yang telah Rasul putuskan, dan hasilnya dia menerima dengan senang hati tanpa ada haraj, tanpa ada rasa protes. Fa sunnatun nabi alaihi salatu wasalam hiya sabilin najah liman arada Allah najatahu min khilafat wal bid'ah. Sunnah nabi alaihi salatu wasalam, dia adalah jalan kemenangan, keberhasilan, keselamatan atas orang-orang yang Allah kehendaki keselamatannya dari perselisihan-perselisihan dan dari bid'ah-bid'ah yang ada. Wahia walilalhamd mawjudah fi kutub ahlul ilm alladzina allahu fi sunanihi fi sunnah. Sunnah-sunnah itu alhamdulillah ada dalam kitab-kitab yang telah ditulis oleh para ulama kita, diabadikan di dalam kitab-kitab sunnah. Mithal sahihaini lil Bukhari wa Muslim. Contohnya kitab sahihain yang ditulis oleh Imam Bukhari dan juga ditulis oleh Imam Muslim. Wa sunan wal masanid wa ghairiha mimma alaf alul ilm, dan juga kitab sunan dan kitab masanid, musnad-musnad atau yang lainnya yang telah ditulis oleh ahlul ilm. Wa hafidhu bihi sunnah Rasulullah SAW, dan para ulama telah menjaga atau menghafal sunnah-sunnah Rasul alaihissalam. Sehingga man alaikum bisunnati, adalah kita hendaknya berpegang teguh di atas sunnah Rasul. Ketika perselisihan terjadi, kita merujuk kepada sunnah Rasul alaihi salatu wassalam kalau kita ingin selamat. Itu yang pertama. Yang kedua, sunnatul khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Wal khulafa jama' khalifah. Wahum alladzina khalafan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ummatihi ilman wa amalan wa da'watan wa jihadan wa siyasiyatan. Mereka adalah pengganti Nabi di antara umatnya atau dari umatnya, baik dari sisi ilmunya, baik dari amalannya, dakwahnya, dan jihadnya, dan siasahnya. Mereka mengambil tata caranya Nabi, menggantikan Nabi SAW. Wa ala ra'sim al-khulafa ar-rasyidin al-arba'ah. Dan yang paling pokok di antara khalifah-khalifah yang ada, yang perlu kita ambil sunnahnya, adalah khalifah yang empat. Khalifah ar-rasyidun al-arba'ah, yaitu Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman, wa Ali radhiyallahu anhum. Wa alhaqna bihim fi jannatin na'im. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyertakan kita bersama mereka di surganya An-Na'im. Ha'ula'i al-khulafa al-arba'ah wa man ba'dahum min khulafa al-ummah alladhina khalafu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ummatihi. Hum alladzina amarna bi'ittiba' sunnatihim. Mereka, khalifah yang empat dan yang setelahnya, dari khalifah-khalifah umat ini, mereka lah yang menggantikan Nabi menjadi pemimpin umat ini. Mereka lah yang Rasul alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada kita untuk mengikuti sunnah-sunnah mereka. Akan tetapi yang perlu diperhatikan, walakin liyu'lam anna sunnah ha'ula al-khulafa ta'ti ba'da sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Yang perlu diperhatikan bahwa sunnah-sunnah dari khulafa, para khalifah, kita jadikan rujukan setelah sunnahnya Rasul alaihi salatu wassalam. Jangan sampai ditabrak-tabrakkan, jangan sampai menyelisihi sunnah Rasul. Falau ta'aradat sunnah khalifah min khulafa ma'a sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'inal hukum li sunnah Muhammad SAW la li ghairiha. Kalau terjadi perbedaan antara sunnah khalifah atau khulafah dengan sunnahnya Muhammad SAW, maka hukum harus kita dahulukan dari sunnahnya Rasul SAW, bukan sunnah-sunnah yang lainnya. Li anaha a'ni sunnah khulafah tabi ahli sunnah Nabi SAW. Karena sunnah-sunnah yang lain, maksudnya sunnah para khalifah, itu datang mengikuti sunnah Nabi SAW. Jadi sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin adalah sebagai pelengkap setelah sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat terakhir dari Syekh yang menerangkan bahwa jangan sampai kita menandingkan sunnah khulafa al-khulafa ar-rasyidin dengan sunnahnya Rasul. Bahkan Syekh terangkan bahwa sunnah khulafa adalah tabi ala sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu hadza li anna qad jara niqas baina talibin min talabatul ilm fi salatut tarawih. Karena ada terjadi perselisihan, terjadi perdebatan di antara talabul ilm, contoh dalam salat tarawih. Salat tarawih 11 atau 23. Ahaduma yakun sunnah an takunu 23 rak'ah. Wa thani yakun sunnah an takunu 23 rak'ah atau 11 rak'ah. Ada yang mengatakan sunnah itu adalah 23 rakaat. Ada yang mengatakan 13 atau 11 rakaat. Mana yang benar? Faqala al-awwal al-thani, pendapat pertama yang mengatakan 23 kepada yang pendapat kedua, hadhihi sunnah al-khalifah Umar ibn Khattab ana 23. Mereka mengatakan ini sunnahnya khalifah Umar ibn Khattab 23. Waqad amara bi ittiba' sunnah khulafa ar-rasyidin, dan Rasul telah memerintahkan kepada kita untuk mengikuti sunnah khulafa ar-rasyidin. Yuridu ayu arid bihadis sunnah Rasul SAW. Maksudnya, dengan kalimat ini akan menghadapkan dengan sunnah Rasul yang 11 atau yang 13. Dan perintah Rasul untuk mengikuti sunnah Khulafa ar-Rasyidin al-Mahdiyin. Faqala akhar, sementara kelompok yang kedua mengatakan sunnah Nabi SAW muqaddamah, sunnahnya Nabi lebih didahulukan. Hadza in sahha ana Umar ana 23. Itu kalau betul bahwa Umar ibn Khattab telah telah mengajarkan tentang 23. Ma'ana alladhi sahha an Umar bi ahsah isnad rawahu Malik fi Muwatta anu Amr. Dikurangi lampu. Yang jelas bahwa riwayat tentang Umar juga lemah, sehingga kita harus kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anna sunnah al-khulafa ta'ti ba'da sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas bahwa sunnah para khalifah ini datang setelah sunnahnya Rasul. Jangan sampai mendahului atau lebih dikuatkan daripada sunnahnya Rasul. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yushiku an tanzil alaikum hijarata minas sama. Aku khawatir, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, aku khawatir akan turunnya hujan batu dari atas langit. Aqulu qala Rasulullah sallam wa taqulun qala Abu Bakar wa Umar. Aku katakan bahwa Rasul mengatakan demikian-demikian. Tapi kalian bantah dengan ucapan Umar ataupun Abu Bakar. Kalau ini terjadi, aku khawatir terjadinya hujan batu dari atas langit. Kata Syekh, hadza huma Abu Bakar wa Umar. Ini kondisi seperti ini yang diucapkan oleh Ibnu Abbas kalau ucapannya Rasul ditabrakkan dengan ucapannya Abu Bakar dan Umar. Itu pun masih takut terjadinya hujan batu dari atas langit. Artinya Allah murka. Lah bagaimana kalau bukan ucapan Umar atau ucapan Abu Bakar? Fakaifa biman arada qaulun nabi qala Rasulullah sallam bi qaul man duna Abi Bakar wa Umar bi marahil. Wah, bagaimana kalau ucapan itu, ucapan Rasul ditentang, dihadapkan dengan ucapan orang yang jauh di bawah martabatnya Umar ataupun Abu Bakar. Bahkan sering-sering di zaman sekarang ini ucapan Rasul ditabrakkan dengan ucapan ahlul bid'ah atau orang-orang kafir. Na'udzubillah. Tsumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tamassaku biha lah. Setelah Rasul memberitakan kepada kita akan terjadinya perselisihan banyak dan Rasul memberikan jalan keluar, yaitu alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Kemudian dipertegas oleh Rasul, tamassaku biha, hendaknya kalian berpegang teguh dengannya. Tamassaku bisunnati wa sunnatul khulafa ar-rasyidin, hendaknya kalian berpegang teguh dengannya, dengan sunnah Rasul dan sunnah para khalifah ar-rasyidin. Bagaimana cara berpegangnya? Addu alaiha bin nawajid. Genggamlah, gigitlah dengan gigi taring kalian. Addu alaiha bin nawajid. Gigitlah. An-nawajid. Ada yang menafsirkan gigi taring. Ada yang menafsirkan gigi yang paling pinggir. Wa nawajid aqsal adras. Syekh lebih mengambil an-nawajid aqsa al-adras, gigi yang paling pinggir, gigi geraham. Apa maknanya addu alaiha bin nawajid? Gigitlah dia dengan gigimu, dengan kuat-kuat. Kata Syekh, kalimat ini wa kinayah an syiddati tamassuk. Ini adalah kalimat kinayah yang maknanya peganglah kuat-kuat sunnah Rasul dan sunnah Khulafa ar-Rasyidin al-Mahdiin. Sampai dalam gambarannya seolah-olah gigitlah dengan an-nawajid. Tangan kurang dengan gigi sekalian. Tangan dan gigi. Fa'idha tamassaka al-insan biyadaihi bisyai wa'adda alaiha bi'aqsal asnanihi fa'inau yakun dhalika asyad tamassukan mimma law amsakahu biyadih wahidah. Gambarannya kalau seseorang memegang sesuatu dengan dua tangannya ditambah dengan gigi-giginya, maka ini menunjukkan pegangan yang sangat kuat dibanding seseorang hanya memegang dengan tangan satu saja. Maka ini adalah gambaran perintah Rasul, peganglah dengan erat-erat sunnah nabimu dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Fahadha yadulu anna Nabi SAW amarana anna tamassak asyad tamassuk bisunnati wa sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin min ba'dihi alaihi salatu wassalam. Thumma qala Nabi SAW ba'dan amara bi ittiba' sunnatihi wa sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin wa hatha alaihi tamassuk biha wal ghad alaiha bin nawajid qala wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Berikutnya setelah memerintahkan tamassaku biha addu alaiha bin nawajid, maka yang berikutnya wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hatilah kalian dengan perkara-perkara yang baru, perkara-perkara yang dibuat-buat. Iyyakum wa muhdatsatil umur, apa yang dimaksud? Yakni uhadzirukum min muhdatsatil umur, maknanya adalah aku peringatkan kalian, hati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang baru. Perkara yang baru dalam masalah apa? Amin umur muhdatsah. Wa hadhihi idhafah min bab idhafah as-sifah ila mausifiha. Perkara-perkara baru ini yang dimaksud wal umur muhdatsah yakni biha shalawatullah salam alaihi al muhdatsah fi dinillah. Yang dimaksud oleh Rasul tentang al umur al muhdatsah adalah al muhdatsat fi dinillah, perkara-perkara baru dalam masalah agama. Kenapa demikian? Wa dzalika li'anal asal fima yadinu bihi al-insan rabbahu wa yataqarrabu bihi ilaihi al-asal fihi al-mani' wa tahrim. Karena dalam masalah agama, dalam masalah agama yang kita mendekatkan diri kepada Allah dengannya, atau apapun, apa-apa perbuatan yang kita mendekatkan diri kepada Allah dengannya, asal perbuatan ini al-mani' wa tahrim. Asal perbuatannya apa? Larangan dan haram dilakukan. Setiap perbuatan yang mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, perkara-perkara agama, asal hukumnya adalah larangan dan haram kita lakukan. Hatta yakumu dalil ala anam masyru, kecuali ada dalil di sana yang menunjukkan tentang masyru'nya, disyariatkannya perkara itu. Ketika ada perintah, baru kita menjalankannya. Ketika ada anjuran, baru kita melakukannya. Atau dalam bahasa lain, ketika ada syariat yang mengajarkannya, baru kita boleh melakukan perbuatan-perbuatan ibadah atau dalam perkara agama. Sehingga al-muhdatsat fi dinillah hukumnya haram. Walihad ankar Allah azza wa jalla ala man yuhallilun wa yuharrimun bi ahwa'ihim. Oleh karena itu Allah telah mengingkari orang-orang yang bermudah-mudahan menghalalkan atau mengharamkan perbuatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Nahl Allah mengatakan wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadzib hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahi al-kadzib. Jangan kalian berucap apa yang diucapkan disifatkan oleh lisan-lisan kalian dengan kedustaan yang mengatakan ini halal, itu haram. Litaftaru 'ala Allahi al-kadzib. Dalam rangka berucap dengan ucapan dusta atas nama Allah, membuat-buat, mengarang-arang, tidak ada dalil dari Allah, tapi dia mengatakan, berani mengatakan ini halal, ini haram. Mengatakan ini halal, mungkin kalau di zaman sekarang, atau di yang sering kita dengar, kalimat, pemali atau serupa itu, ini enggak boleh, ini enggak pantas dilakukan. Padahal itu seolah-olah akan adanya kemurkaan dari Allah kalau perbuatan itu dilakukan, padahal tidak ada dalil. Ataupun ini halal, mengharuskan, menganjurkan untuk suatu perbuatan yang menyangka bahwa perbuatan itu akan mendekatkan diri kepada Allah, padahal tidak ada dalil. Maka Allah katakan, jangan kok buat-buat dengan lisan-lisan kalian tentang halal dan haram. Wa ankara 'ala man syara'a fi dinihi ma lam ya'zin bihi. Dan Allah pun mengingkari atas orang-orang yang berbuat berbuat-buat syariat dalam agamanya tanpa izin dari Allah. Am lahum syuraka'u syara'u lahum min dini ma lam ya'zan bihillah. Apakah mereka punya tandingan yang bisa membuat syariat dalam agama tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala? Adakah tandingan-tandingan lain yang bisa membuat syariat ini? Mereka mengatakan boleh, tidak boleh. Padahal tidak ada izin dari Allah. Tidak ada izin dari Allah artinya tidak ada dalil dari Allah dan Rasul-Nya. Dalam ayat lain, kul Allahu adzina lakum am 'alallahi taftarun. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepada kalian atas ucapan kalian boleh dan tidak boleh, halal dan haram, atau kalian membuat-buat ucapan itu atas nama Allah? Jadi al-muhdatsat al-umur maksudnya adalah al-muhdatsat fi dinillah, bukan perkara-perkara dalam masalah dunia, perkara-perkara dalam masalah dunia. Amal umur al-adiyah, umur ad-dunia, adapun perkara yang biasa, umur dunia, perkara-perkara dunia, fahadila yunkar ala muhdatsatiha, maka tidak boleh kita mengingkari terhadap adanya sesuatu yang baru dalam masalah itu. Illa idza kana qad nussa ala tahrimihi, kecuali memang ada nas yang mengharamkan sesuatu yang baru itu. Aw kana dakhilan fi qaida amah tadullu ala tahrim, atau masuk dalam kaidah amah yang menunjukkan bahwa itu adalah haram. Fa masalan as-sayarat wad-dababat wa ma asbahahu, seperti sayarah, kendaraan-kendaraan atau tank-tank atau yang lainnya, mic, speaker dan sebagainya, itu semua ada di zaman-zaman terakhir ini saja. Di zaman Rasul dan zaman para sahabat tidak ada itu. Ini perkara baru. Seringkali ahli bid'ah ketika dikasih tahu bahwa perbuatan Anda bid'ah, kenapa bid'ah? Karena perbuatan baru dalam masalah agama. Mereka membawa, lah itu, kalian pakai mobil, haji pakai mobil, azan pakai speaker. Nah itu kan perkara baru, dulu gak ada. Kenapa kalian melakukan? Bukankah itu juga bid'ah? Maka kita katakan perkara ini tidak masuk dalam perkara ibadah. Bukan azan yang kita perbaharui, tetapi alat, sekedar alatnya. Ketika kita haji, kita pakai kendaraan, bukan tata cara hajinya kita perbaharui, tetapi adalah alatnya. Dengan alat itu bukan kita mendekatkan diri, tetapi kita mempermudah ketika kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentang sayara atau dababat atau yang lainnya, la nakul inna hadhi muhdatsah lam tujad fi ahdi Rasul sallallahu fala yajuz istimaluha. Jangan kita katakan perkara ini adalah perkara muhdatsah, tidak kita dapat di zaman Rasul, maka tidak boleh kita melakukan menggunakannya. Li anna hadhihi min umur dunyawiyah, karena ini semua perkara duniawiyah, tidak mengapa, tidak boleh kita mengatakan tidak apa itu muhdatsah. Asyab wa anwa'iha wa anwa'uha, baju dengan jenis macam-macamnya yang ada sekarang. Baju yang kita pakai macam-macam sekarang, ada yang teteron, ada yang ini dan itu. Bahan-bahannya banyak, bahan yang tidak didapati di zaman Rasul alaihi wasallam. Atau cara menjahitnya, potongannya. Maka la nakul la nalbis illa ma kana yalbisu as-sahabah. Tidak boleh kita mengatakan jangan pakai, karena di zaman sahabat enggak ada itu. Sekarang kita harus pakai seperti di zaman sahabat ada pakai. As apa? Ilbis ma syi'ta mimma ahallallahu lak. Pakailah yang kamu mau selama dihalalkan oleh Allah. Li'anal asal al-hil. Karena kalau bukan masalah peribadatan, asal hukumnya adalah halal. Kalau peribadatan, asal hukumnya haram sampai ada dalil. Tetapi di luar peribadatan, asal hukumnya adalah halal kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Illa man nassa asy-syara' 'ala tahrimihi, kecuali ada syariat yang mengharamkannya. Katahrim al-harir wadh-dhahab 'ala rijal, seperti telah diharamkannya apa? Sutra ataupun emas untuk laki-laki. Maka sampai kapanpun ini haram. Kenapa haram? Karena ada dalil. Asalnya halal, tetapi karena ada dalil dalam masalah emas dan apa sutra, maka menjadi haram. Wattahrim ma fihi as-surah wa ma asybah dzalik. Juga kalau ada gambar makhluk hidup juga menjadi haram karena ada dalil. Fa qaulu shalawatullah wa salamuhu alaihi iyyakum wa muhdatsatil umur, yakni fi dinillah. Maka kalimat iyyakum wa muhdatsatil umur ini adalah peringatan dalam masalah agama. muhdats dalam masalah agama. Wa fima yata'abbad bihi al-insan li rabbih dalam masalah agama dan juga dalam masalah-masalah yang seseorang beribadah dengannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasul pun mengatakan fa innaku labit'atin dalalah. Diakhiri hadis itu dengan ucapan Rasul kullu bid'atin dhalalah. Yashmulu ma kana mubtadi'an fi aslihi wa ma kana mubtadi'an fi wasfihi. Dhalalnya bid'ah meliputi baik bid'ah itu memang asalnya atau sifatnya. Famathalan law ana ahadan arada an yadhkurullah bi azkari muayyanah bisifatiha au adadiha biduni sunnah athabita an Rasulullah sallam fa inna nunkir alaihi wala nunkir asal adzikir. Kalau ada orang ingin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dengan tata cara zikirnya itu tidak ada sunnah yang mengajarkan demikian itu, atau dia membatasi jumlah dengan jumlah yang tidak disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, maka kita ingkari tata cara yang tidak diajarkan oleh Rasul, atau kita ingkari jumlah yang tidak disebutkan oleh Rasul, bukan kita mengingkari asal zikirnya. Kalau zikirnya diperintahkan, kita selalu mengingat kepada Rasul, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tata cara yang kamu lakukan, mana dalilnya? Kalau tidak ada dalil, maka yang kita ingkari adalah tata cara atau jumlah yang dia tetapkan itu. Fa in qala qa'il ma taqul fi qawli Umar radhiyallahu anhu hina amara Ubay bin Ka'ab wa Tamim ad-Dari radhiyallahu anhuma ay yaquma bin nas fi Ramadan fi tarawihihim wa yajtami' an-nas ala imam wahid ba'da an kanu awza'an fa kharaja dhata lailatin wa nas khalfa imamihim faqala ni'matul bid'ah hadhihi. Kalau ada orang mengatakan, bagaimana pendapatmu dengan perintahnya Umar bin Khattab? Umar loh yang merintah kepada Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari, yang keduanya disuruh untuk mengadakan, menegakkan sholat jamaah tarawih, yang sebelumnya tidak dilakukan sholat tarawih ini. Lalu ketika ini dilakukan, maka Umar mengatakan nikmat bid'ah hadihi. Fa'athna 'alaiha wa wasafaha bi anna bid'ah. Kita lihat bahwa Umar memuji perbuatan ini dan mengatakan, mensifati perbuatan ini sebagai perbuatan bid'ah. Lihat, kata mereka, Umar telah memuji perbuatan ini dan mensifati bahwa bid'ah ini adalah bid'ah yang nikmat. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu bid'atin dhalalah. Dan Rasul telah mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Maka kita jawab, qulna inna hadhi al-bid'ah laysat bi'ah mubtadi'ah, lakinna bid'ah nisbiyah. Kita katakan kepada dia, orang yang berdalil mendukung bid'ah mengatakan dengan ucapan Umar, yang dilakukan oleh Umar adalah memerintahkan orang untuk menjalani sholat tarawih berjamaah, lalu mensifati perbuatan ini dengan ni'matul bid'ah hadihi. Berarti ada bid'ah yang baik. Maka kita katakan, kata Syekh, bid'ah yang dilakukan oleh Umar bukan bid'ah mubtadi'ah, akan tapi bid'ah nisbiyah. Cuma sekadar nisbah saja. Bukan mutlak bid'ah. Sekedar menisbahkan. Wadhalika li anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bi ashabihi thalatha layali aw arba layali fi Ramadan taqumu bihim thumma takhallafa fi thalithah aw rabi'ah qala inni khashaytu an tafrudu alaykum. Kata Syekh, karena kenapa dikatakan ini cuma sekadar bid'ah nisbiyah, bukan bid'ah mubtadi'ah, karena asal perkara ini telah dilakukan di zaman Rasul alaihi wasallam. Rasul telah mengimami para sahabatnya 3 atau 4 hari. Setelah itu Rasul tidak melakukannya lagi ketika ditanya, karena takut akan menjadikan wajib perbuatan ini. Akan menjadikan wajibnya perbuatan ini. Fasara al-ijtima' ala imam wahid fi qiyami Ramadan sunnah sannaha Nabi SAW. Dengan demikian, karena pernah terjadi di zaman Rasul, maka sholat berjamaah di bulan Ramadan, sunnah tarawih maksudnya, termasuk sunnah yang telah dilakukan oleh Rasul. Walakin tarakaha khaufan min an tufrada alaina. Ditinggalkan oleh Rasul karena khawatir ini menjadi sesuatu yang wajib atas kita. Summa baqiyatul hal ala ma hiya alaih yusalli rajulani wa thalathah wal wahid ala had fi khilafah Abi Bakr wa fi awal khilafah Umar. Dan setelah itu kondisi tetap seperti itu. Kadang ada orang sholat 2, berdua atau bertiga atau sendirian. Ini berjalan di zaman Abu Bakar dan juga zaman awal-awal zaman Umar. Summa jama'a nas ala imam wahid fa sara hadzal jama' bid'ah binisbah li tarkihi fi akhir hayati Rasul alaihi wasallam wa fi ahdi Abu Bakar wa fi awal khilafah Umar. Nah, binisbah ucapan bid'ah karena ini telah ditinggalkan di awal Rasul, di zamannya Abu Bakar, atau zamannya awal-awal Umar. Setelah itu diperintahkan oleh Umar, karena memang asalnya ada contoh dari Rasul. Maka kalimat bid'ah adalah hanya sekedar nisbi, nisbiyah. Fahadi bid'ah nisbiyah, wa in syi'ta faqul inna bid'atun idhafiyah, ya'ni binisbah litarkan nas laha hadzal mudda akhir hayat Rasul sallallahu. Atau kalau kamu mau, katakanlah ini adalah bid'ah idhafiyah, idhafahnya kepada zaman akhir Rasul atau zaman Abu Bakar atau zaman, karena sesungguhnya dia adalah ada, telah dilakukan oleh Rasul alaihissalam. Thumma inna ba'da zalika ista'nifa hadhihi shalat wa ila fala syak anna qala Rasul sallam kullu bid'atin dhalalah. Kemudian apa? Salat ini telah dilakukan walaupun kita enggak syak bahwa semua bid'ah adalah dhalalah. Am itu berlaku untuk umum, wa wasadir min afsah al-khalq wa ansa al-khalq alaihi salatu wassalam wa huwa kalam wadih. Kalimat kullu bid'atin dhalalah telah lahir dari lisan yang paling fasih, yang paling jelas dari antara ucapan manusia, dan dia adalah ucapan yang jelas gamblang. Kullu bid'atin mahma istahsanaha mubtadi'uha fana'i dholalah. Semua bid'ah walaupun orang yang membuatnya mengatakan baik, tetap itu adalah dholalah. Wallahu muwafiq. Demikian ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, Rasul alaihi salatu wassalam telah mengajari kepada kita ketika terjadi perselisihan yang banyak, alaikum bisunnati wa sunnatul ulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur kullu bid'atin dhalalah. Naam, wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.